Naso sayang beho, naso cinta beho, tuau hasilnya. Huilaranoi, siapa barami, dan nau jui beho. Naso sayang beho, naso cinta beho, tuau hasilnya. Ooh.